بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد أما بعد فإن شاء الله تعالى malam hari ini kita akan mendengarkan pelajaran muhadhar bersama syekhuna Syekh Wasilullah Muhammad Abbas hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Insyaallah ta'ala sebagaimana unwanud dars, tema pada malam hari ini yang telah disebarkan pada pengumuman, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga dari api neraka. Wa nutihul fursa li syekhna falyatafadhal mashkura majur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما ذكر الأخ إن موضوع المحاضرة في هذه الليلة في هذا المسجد المبارك إن شاء الله تكون حول آية يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأنا أشكر الله تعالى أن وفقني للحضور وأشكركم أيضا, ويجب أن تشكروا أن الله وفقكم أيضا للحضور لسماع بعض ما يأتي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن القلوب تصدأ كما يصدع الحديد, وينبغي وجلاؤها ذكر الله, فينبغي أن نحضر مثل هذه المجالس التي فيها ذكر الله تعالى وذكر رسوله وذكر أيام الله تعالى التي ترقق القلوب إن شاء الله. شيخنا حفظه الله تعالى pertama-tama mengucapkan bahwasanya kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hendaknya kalian semua juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat berupa menghadiri majlis ini. Dan tema yang akan kita bahas sebagaimana yang telah disebutkan tadi, yaitu seputar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Alaiha malaikatun ghilazun syidad la ya'sunallaha ma amara wa yaf'alu ma ya'murun. Mayumarun, di dalam neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kuat, yang mana mereka ghilazun syidad la ya'suna Allah, mereka sekali-kali tidaklah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mereka senantiasa melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Maka hati-hati kita hendaknya senantiasa bersegera tatkala mendengarkan ada majelis-majelis seperti ini, dan kita berusaha untuk menghadirinya, yang mana di dalamnya akan disebutkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian pula sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khataba Allah fi hadhihi al-ayatil karimah al-mu'minin bismil iman, ya ayyuhalladhina amanu idda'aytum annakum amantum billah ولا يكفي من وقاية النار مطلق الادعاء, فيجب أن تدخلوا في السلم كافة ولا تأتوا بمعصية الله, وإلا ما الإيمان بالله قد يكون بعض أعمالكم سببا لدخول النار. نعم. الله سبحانه وتعالى menyeru di dalam ayat yang mulia ini dengan panggilan, dengan seruan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman. Allah memanggil mereka dengan ucapan keimanan. Maka tidak cukup klaim seseorang untuk melindungi dirinya dari api neraka melainkan dengan beramal yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala melindunginya dan menjaganya dari api neraka. قو أنفسكم احفظوا واتقوا وابتعدوا عن الأسباب التي تدخل النار. ومعلوم أن الإنسان قد يرتكب مع الصلاة والزكاة بعض الأعمال تكون سببا لعذاب القبر وسببا لدخول النار. ولعلكم تكونون قد سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم في قبرين كما جاء في صحيح البخاري: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. هذا الحديث يدل على أن الإنسان قد يأتي بصلاة وزكاة وأعمال أخرى، لكن قد يكون يأتي بأعمال تكون سببا لدخول النار أو سببا لعذاب القبر. وامرأة عذبت كانت صالحة وكانت تأتي بأمور الدين، لكنها عذبت في النار لأجل هرة ربطتها فماتت، ما هي تركتها ولا أطعمتها. Kemudian kata beliau, firman Allah subhanahu wa ta'ala, qu anfusakum, artinya jagalah, lindungilah, dan jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari sebab-sebab yang mengantarkan kalian ke dalam neraka. Karena ada sebagian amalan yang apabila seseorang mengerjakannya akan menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana pula ada beberapa amalan yang apabila seseorang meninggalkannya maka akan menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam neraka. Misalnya orang yang meninggalkan salat akan menjadi sebab ia dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga kita sudah pernah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ia melalui dua kuburan sebagaimana disebutkan dalam sahih Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir." Kedua penghuni kubur ini mereka sedang diazab di dalam kuburannya, dan mereka tidaklah diazab dikarenakan perkara yang berat. Adapun yang pertama dari mereka, dahulu ketika di dunia dia sering melakukan atau mengadu domba antara saudaranya, dia melakukan namimah. Adapun yang kedua, dia ini diazab di dalam kuburannya dikarenakan dia tidak bersuci setelah buang air kecil. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya terkadang seorang melakukan amalan yang akan menjadi sebab dia memasukkannya ke dalam neraka. Namun ada juga seorang yang melakukan amalan kebaikan, di sisi lain dia melakukan amalan kejelekan yang menjadi sebab baginya masuk ke dalam neraka. Dan kita pula telah mendengarkan atau pernah mendengarkan seorang wanita yang diazab di neraka kelak, di akhirat kelak, dikarenakan dia mengurung seekor kucing, dia tidak memberinya makan, tidak memberinya minum, dan tidak pula membiarkannya untuk bebas mencari serangga-serangga yang ada. Wa man ata bi ma'siyatillah ma salatihi wa zakatihi wa amalihi salihah fa imanuhu naqis kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawayiqahu. الجار إذا كنت أنت تظلمه وتسبه وتشتمه ولا تحسن الجوار يخاف منك جارك، فإيمانك ليس بكامل. والذي إيمانه ليس بكامل معناه دخلت في أعماله معصية الله، وهذه المعصية تسبب دخول النار إن لم يتب الإنسان منه ثم لم يستحل من العباد، فإن حقوق العباد قد يكون أعظم عند الله من حق الله نفسه غير الشرك، فقد يعفو عن حقه، لكن حق العباد لابد أن يطلب من العبد أن يعفو عنه. فإذا أيها الإخوة، يجب علينا أن نتمسك دائما بجميع أمور الدين ونحذر مما يكون سببا لغضب الله، سببا لعذاب الله تعالى دائما وأبدا. Kemudian kata beliau, barang siapa yang melakukan maksiat dan mencampurkannya dengan amalan saleh. Maksudnya dia terkadang melakukan amal saleh, namun dia juga masih terjatuh ke dalam maksiat, maka orang seperti ini keimanannya sedang berkurang. Keimanannya sedang berkurang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu man la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Tidaklah beriman seseorang yang mana tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya seorang tetangga yang terganggu dikarenakan oleh tetangganya yang lain, maka tetangganya yang mengganggunya tersebut pada hakikatnya keimanannya sedang berkurang. Maka hendaknya kita berusaha untuk menghalalkan, untuk meminta maaf kepada sesama kaum, kepada sesama manusia di dalam hak manusia. Karena terkadang ada beberapa hak manusia yang jauh lebih besar dibanding hak Allah selama itu bukan kesyirikan. Dan mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan haknya. Adapun hamba, maka harus seseorang meminta pengampunan dan meminta agar kezaliman yang pernah ia lakukan terhadap manusia yang lain dihalalkan dan dimaafkan. Maka hendaknya kita berusaha untuk mengamalkan dan berpegang dengan seluruh agama kita agar kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Wa ba'da dhalika yaqul Allah ta'ala qu anfusakum ba'da anfusakum wa ahlikum nara. Al-ahl yadkhul fihi awwal ma yadkhul zawjatuhu wa auladuhu thumma al-aqarib aydan yuqalu lahum al-ahl fayajibu 'alal muslimi an yakuna ya'rif أنه يربي أولاده الذين تحت أيديهم باللين والشدة وكما قال الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحد من إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كانت عنده قوة وقوته تحت فوق أولاده فوق زوجته من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه إذا لم يستطع على إخوانه وهم أكبر منه على أبيه وعلى أمه فعلى الأقل لا يبخل من كلمة يرمي إليها يرميها لعل الله يوقعها موقع القبول فيهتدي لكنه لا بد أن يحاول كما حاول النبي صلى الله عليه وسلم في أقاربه حاول النبي صلى الله عليه وسلم في عمه فكان صلى الله عليه وسلم يعتني بهم كثيرا وتحت من كان تحته من الأولاد وكذلك الأزواج صلى الله عليه وسلم فيجب علينا أن نعتني بأهلينا أيضا فنحاول أن نصلحهم كما أصلحنا أنفسنا إن شاء الله. نعم. Kemudian lanjutan firman Allah subhanahu wa ta'ala setelah Allah berfirman qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Allah melanjutkan dengan wa ahlikum, dan jagalah keluarga-keluarga kalian. Dan definisi al-ahl, definisi keluarga di sini yang pertama kali yang masuk adalah istri, kemudian anak-anak, lalu setelahnya karib kerabat, setelahnya saudara-saudara yang lain. Maka wajib bagi kita semua untuk memberikan tarbiyah dan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita dan kepada keluarga-keluarga kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadih." Barang siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya, dengan kekuatannya, apabila dia memiliki kekuatan. Apabila dia sanggup untuk melakukan hal tersebut kepada anaknya dan istrinya dan kerabatnya, maka hendaknya dia lakukan. Namun apabila seseorang tidak sanggup untuk mengubahnya dengan mengubah kemungkaran dengan tangannya, seperti misalnya terhadap saudara-saudaranya, terhadap ayahnya yang telah ia nasihati dan melihat kemungkaran yang ia melihat kemungkaran kepada mereka, dan ia tidak sanggup untuk mengubahnya dengan kekuatan dan tangannya, maka jangan sekali-kali dia menyia-nyiakan untuk memberikan ucapan dan arahan yang baik, nasihat yang akan mengarahkan mereka kepada untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Maka hendaknya seseorang tidak meninggalkan kalimat thayyibah, nasihat yang baik kepada saudara-saudaranya, kepada ayahnya, atau siapa saja yang ia ingin ubah kemungkaran namun ia tidak memiliki kapasitas dari sisi kekuatan. Kemudian kita juga hendaknya berusaha untuk tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan untuk melakukan, mengubah atau memberi nasihat kepada saudara-saudara kita, kepada kerabat-kerabat kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut kepada pamannya dan kerabat-kerabat beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat memperhatikan hal tersebut, sehingga hendaknya kita pula sebagaimana kita memperhatikan diri-diri kita untuk menjadi orang-orang yang saleh, hendaknya kita memperhatikan keluarga kita untuk juga bisa menjadi orang-orang yang saleh. Qala Ali radhiyallahu anhu, wa Ali radhiyallahu anhu huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawju Fatimah ibnatihi. قال رضي الله عنه أهليكم نارا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم وأدبوهم وقال الحسن البصري مروهم بطاعة الله وعلموهم الخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كلكم راع يعني الدنيا كلها راعٍ ومرعي فإذا كان حاكم فتحته رعاه الواسع وإذا كان محافظ منطقة فتحته رعاياه وإذا كان محافظ لحارة وحي عمدة فمسؤوليته من المسؤولية عليه لإصلاح من تحت أيديهم وإذا كان في البيت عندك زوجتك وأولادك فعليك أن تصلح وإلا تسأل أمام الله تعالى هل بذلت جهدك في إصلاحهم أم لا وقد يكون سببا لنزع حسناتك إن قصرت في هذا الجانب نعم بركات علي بن أبي طالب رضي الله عنه dan علي بن أبي طالب adalah anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula suami dari anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Kata Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, qu anfusakum wa ahlikum nara, yaitu ajarkanlah mereka dan berikanlah dan ajarilah mereka adab, demikian pula ajarilah mereka ilmu yang bermanfaat. Dan berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, maknanya adalah hendaknya kalian mengajarkan keluarga kalian kebaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Kita lihat di dunia ini ada seorang yang paling tinggi jabatannya misalnya presiden, maka dia memiliki kemampuan, memiliki dia sebagai pemimpin terhadap rakyat suatu bangsa. Kemudian di bawahnya ada seorang gubernur yang mana gubernur ini memiliki kemampuan atau memiliki kapasitas untuk sebuah provinsi. Demikian pula seterusnya, seorang wali kota, seorang yang menduduki jabatan bupati dan seterusnya. Mereka ini masing-masing telah memiliki kapasitas yang telah diketahui yang mana mereka ini semuanya sebagai pemimpin yang Allah subhanahu wa ta'ala akan mintai pertanggungjawaban dari apa yang telah mereka pimpin. Dan apabila di dalam rumah, maka seorang ayah dialah pemimpin di dalamnya, hendaknya dia berusaha untuk memperbaiki kondisi keluarganya dan siapa saja yang berada di dalam rumahnya, dan hendaknya dia memperhatikan hal tersebut dengan sesungguh-sungguhnya, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila seseorang meremehkan hal ini, bisa saja akan menjadi penyebab dihilangnya atau dihapusnya beberapa amalan kebaikannya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Al mar'ah في بيت زوجها راعية بحيث يحافظ نفسها ويحافظ ماله وتحافظ ماله وتحافظ نفسها كذلك تحافظ على أولادها وأولاد زوجها أولاد الزوج لابد أن تحافظ عليهم إذا غاب عنه أو موجودا فالمرأة أيضا مسؤولة كما أنت مسؤول عن مرأتك إذا أخطأت فلا بد أن تصلحها وإلا تكون آثما كذلك المرأة مسؤولة إذا أخطى الأولاد ولم يصلوا مثلا ولم ترسلهم وتركتهم في البيت ففي هذه الحالة تكون هي آثمة كذلك الخادم راع الخادم لو كان واحد مستاجر أنت أخذت أجيرا فهو مسؤول عن وقته وعن عمله إن خان وغش ولم يبذل الجهد الكافي فالله يسأله يوم القيامة ومسؤول أما تحته كلكم راع ومسؤول عن رعيته نعم Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan seorang wanita, seorang istri, dia adalah pemimpin di rumah suaminya. Tatkala suaminya pergi atau suaminya ada, maksudnya dia menjaga dirinya, menjaga diri suaminya, menjaga hartanya, juga menjaga harta suaminya. Demikian pula menjaga anak-anaknya. Maka wajib bagi seorang istri, seorang wanita untuk berusaha senantiasa menjaga hal ini, karena dia akan dimintai pertanggungjawaban akan hal ini. Hendaknya dia menjaga dirinya, menjaga harta suaminya, walaupun suaminya ada di rumah ataupun tidak ada di rumah. Maka apabila seorang melihat istrinya di dalam rumahnya meremehkan hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, maka hendaknya engkau berusaha untuk membimbingnya, karena engkau akan dimintai pertanggungjawaban akan hal tersebut. Demikian pula seorang wanita apabila dia melihat suaminya meremehkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan, hendaknya ia menasihati dan mengingatkannya, karena dia pula akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seorang pembantu atau seorang pegawai, maka mereka semuanya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap harta orang yang memberi upah kepada mereka atau harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat kelak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban akan apa yang dia pimpin. Wa الوالدان في الحقيقة هما اللذان يصنعان الولد إما صالحا وإما فاسقا أو ظالما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة كل مولود يولد على الفطرة يعني لو ترك من آثار خارجية وضغوط خارجية فيتربى على معرفة الله ويتربى على الصلاة ويتربى على التقوى. لكن كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فإذا الوالدان هم الذين يصنعون فكرة الابن أو فكرة الأولاد. فصارت مسؤولية الوالدين على في تربية مسؤولية الوالدين في تربية أولادهم أعظم ليس أقل من أمير المؤمنين ولا من أمير الدولة. نعم. Kemudian kedua orang tua, kalau kita perhatikan, mereka lah yang hakikatnya membentuk karakter seorang anak. Kedua orang tua dialah yang kedua orang tua merekalah yang akan mengarahkan dan membentuk karakter seorang anak. Dia bisa menjadikan anak mereka sebagai anak-anak yang saleh, dan mereka pula yang akan merusak anak-anak mereka sehingga menjadi anak-anak yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap yang dilahirkan dari kalangan anak Adam, maka mereka semua dilahirkan di atas fitrah. Maksudnya di atas fitrah, apabila anak ini begitu lahir tidak tercampuri dan tidak terkontaminasi oleh pikiran-pikiran kecuali benar-benar berada di atas fitrah ini, maka dia ketika besar, ketika balig, dia akan menjadi seorang yang senantiasa menjaga salat, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala larang. Namun demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. Setiap anak terlahir di muka bumi ini dalam keadaan fitrah, Artinya suci tanpa ada kontaminasi dari luar. Dan kedua orang tuanya lah yang akan mengarahkan dan menjadikannya sebagai seorang Yahudi atau seorang Nasrani atau seorang Majusi. Maka apabila kita perhatikan hal ini, bahwasanya kedua orang tua mereka lah yang mengarahkan dan membentuk karakter seorang anak, kita perhatikan betapa besar dan amat agung perkara yang namanya tarbiyatul aulad, yang namanya tanggung jawab orang tua di dalam membimbing anak-anak mereka. Tidak cukup kita hanya menyerahkan tanggung jawab ini kepada apakah itu presiden atau gubernur atau yang setelahnya, tapi semuanya ini yang utama adalah tanggung jawab oleh kedua orang tua. Fayajibu al-aba wal-ummahat an ya'tanu wa yabdhulu kullal juhd fi islahi ahwali abnaihim. أنت وحدك إذا آذيت جيرانك فصرت مصيبة وعذابا على الجيران، وإذا كان عندك بفضل الله 5 أولاد 6 أولاد لم تصلحهم على الأخلاق الإسلامية، فخمس أقارب كأنك تركتها في المجتمع، 5 أقارب تلدغ الناس تؤذي الناس، فقد يكون والسبب أنت، لأنك أنت الذي لم تعتني بإصلاحهم، فيكون عليك إثم من كل واحد يرتكب أي أمر خلاف شرع الله تعالى. نعم. Maka wajib bagi para ayah, demikian pula para ibu, untuk mengerahkan kemampuan mereka di dalam mengarahkan dan membentuk karakter yang baik bagi anak-anak mereka. Karena apabila seseorang tidak menjaga hal ini, tidak menjadikan anak-anak mereka anak-anak yang baik dan saleh. Kita perhatikan contoh saja, misalnya apabila engkau seorang diri melakukan gangguan terhadap tetanggamu, maka ini akan merugikan tetangga tersebut. Lalu bagaimana kiranya kalau engkau memiliki 5 orang anak yang mereka ini tidak engkau bimbing, tidak engkau arahkan kepada akhlak yang baik, maka yang tadinya kerusakan yang hanya ada seorang diri, maka 5 anak ini juga akan ikut-ikutan melakukan kerusakan. Tentunya jumlah gangguan yang akan dialami oleh tetangga lebih banyak dikarenakan engkau tidak memperhatikan pendidikan dan tidak berusaha mengarahkan anak-anakmu kepada akhlak yang baik. Maka hendaknya ini diperhatikan, karena terkadang bukan semata-mata kesalahan seorang anak, akan tetapi kedua orang tuanya lah, baik itu ayah maupun ibu, yang tidak memperhatikan pendidikan mereka, sehingga secara tidak langsung ayah dan ibunya menjadi sebab yang mereka semuanya akan menanggung dosa yang diakibatkan kejahilan atau yang diakibatkan oleh gangguan yang dimunculkan anak-anak ini kepada tetangga mereka, juga dosanya akan kembali kepada kedua orang tua yang mana mereka sebagai sebab kerusakan tersebut. Wa idza anta tuslih auladak fa anta ka'annaka tu'in ad-dawla ala iqamati al-amn wal iman. Al-islam ja'a li iqamati al-amn wal iman. La yu'dhi ahadun ahadan ولا يظلم أحد أحدا. أنت إذا أصلحت 5 6 من أولادك فكأنك جعلت هؤلاء أعضاء صالحين في الدولة الإسلامية. فينبغي للمسلم أن يكون أيضا على ما أراد الله تبارك وتعالى في تربية الأولاد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإصلاحك لأولادك يكون سببا لدعاء الملائكة لك أنت ولأولادك، كما قال تعالى ربنا الملائكة يدخلون لنا إذا كنا صالحين ومصلحين لأولادنا، فالملائكة يدعون لنا كأنهم يشفعون لنا عند الله تعالى ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. انظروا، الملائكة يدعون لك لصلاحك، يدعون لك لصلاح أولادك، فربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم. Apabila engkau sudah mengarahkan anak-anak ini kepada perangai yang baik, maka seakan-akan engkau telah membantu menjaga stabilitas sebuah negara. Maka seakan-akan engkau telah membantu sebuah negara di dalam membentuk generasi yang baik. Karena Islam datang untuk memberikan keamanan. Islam, agama Islam datang untuk memberikan jaminan keamanan kepada seluruh masyarakat. Maka apabila seseorang benar-benar telah mengarahkan dan mengajari anak-anak mereka karakter yang baik, secara tidak langsung mereka telah memberikan andil dan bantuan kepada sebuah negara di dalam menjaga keamanan. Sehingga anak-anak ini telah menjadi anggota masyarakat yang baik. Hendaknya kita mendidik mereka, mengarahkan mereka kepada karakter yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan sebagaimana pula yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Apabila seseorang telah mengarahkan anaknya sehingga menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang saleh, maka ini kesalehan mereka ini, kesalehan anak-anak ini akan menjadi sebab yang mana ia akan mendapatkan doa yang baik dari para malaikat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa tentang para malaikat, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, wahai Rabb kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden, ke dalam surga Aden, lati wa'adtahum, yang engkau janjikan kepada mereka. Rabbana wa adkhilhum jannatin lati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah engkau janjikan untuk mereka, dan dari orang-orang yang saleh dari kalangan istri-istri mereka, demikian pula dari ayah-ayah mereka, dan juga dari keturunan-keturunan mereka. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya dengan kesalehan tersebut malaikat akan mendoakanmu dengan kebaikan. Wal muslim idza kana bi nafsihi mu'minan salihan kadzalika rabba auladahu ala salahi wat taqwa fa basyarallahu taala qala wal ladzina amanu واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب كل امرئ بما كسب رهين فإذا في الجنة يجمع الله بين الآباء والأبناء الصالحين وهذا نعيم كبير ونعمة كبيرة حتى في الآخرة إن شاء الله. Dan apabila seorang muslim yang mana dia hidup dalam kehidupan seorang yang menjaga agamanya dan menjaga kesalehannya, maka hendaknya dia juga, maka ini juga akan memberikan pengaruh di dalam pendidikan anak-anaknya, karena tentunya seorang yang senantiasa menjaga agamanya dan menjaga dirinya di atas kesalehan, maka otomatis dia juga akan mengajari anak-anaknya, mengarahkan karakter anak-anaknya menjadi karakter seorang muslim dan seorang yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan hal ini kepada kaum mukminin, kepada orang-orang beriman. Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai' kullu mri'in bima kasaba rahin." Dan orang-orang beriman serta keturunan-keturunan mereka yang mengikuti mereka, alhaqna bihim, kami akan ikutkan keturunan-keturunan ini kepada ayah-ayah mereka. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai', dan kami sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan sedikit pun dari amalan mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, dan setiap jiwa hanya akan bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Maka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan orang-orang dari kalangan orang tua yang saleh, demikian pula dari keturunan-keturunan yang saleh di dalam surga secara bersama-sama. Wa lidza kabara fa yakunu ta'an lak khadiman lak insyaallah wa la yakunu aqan lak idza kunt rabbaytahu 'ala ad-din wal khuluq li'anna kitaballah li'anna Allah ya'muru kull muslimin أن يكون يطيع والديه ولا يعوقهم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لا يجيز الدين أن يقول لك ابنك أف يتزجر بس هذا فضلا أن يخاصمك فضلا أن يضاربك ويضربك، فلا يكون طايعا على ما أراد الله إلا إذا ربيته على طاعة الله عز وجل. نعم. Apabila engkau telah menjaga dan mendidik anak-anakmu di atas ketaatan, maka engkau akan mendapati juga apabila engkau menjaga anak-anakmu, mendidik mereka di atas Al-Quran, di atas nilai-nilai keislaman, maka engkau akan mendapati mereka juga sebagai anak-anak yang taat dan patuh kepada orang tua mereka, dan bukan seperti anak-anak yang durhaka terhadap orang tua mereka. Hal ini dikarenakan apabila engkau telah mendidik anakmu di atas keislaman, di atas nilai-nilai keimanan, maka engkau akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang taat, yang juga akan mengamalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana." Dan Rabb kalian telah menetapkan, mewasiatkan, memutuskan agar kalian tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. "Wa bil walidayni ihsana." Dan hendaknya kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian, mewasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Apabila kedua orang tua kalian kalian dapati telah memasuki usia renta, usia senja, yang telah memasuki usia tua, atau salah seorang dari keduanya, maka janganlah sekali-kali engkau mengucapkan ucapan yang menunjukkan kekesalan. Jangan sekali-kali kalian mengucapkan ucapan yang menunjukkan kekesalan kepada mereka berdua atau kepada salah satunya. Dan jangan pula engkau menghardik mereka. Sebaliknya, ucapkanlah untuk mereka ucapan yang lembut. Maka apabila Islam kita perhatikan di sini, Allah Subhanahu wa taala melarang seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya untuk mengucapkan uf, mengucapkan ah, artinya lafaz yang menunjukkan kekesalan, lalu bagaimana mungkin seorang anak akan tega memukul orang tuanya? Ini apabila anak tersebut dididik di atas nilai-nilai Al-Qur'an. Maka tidak mungkin seorang anak bisa melakukan dan mengimplementasikan hal ini kecuali apabila ia telah diajar di atas nilai-nilai Al-Quran dan menjadi anak yang saleh, yang mana pendidikannya semuanya diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Fal haqiqati yajibu 'alal muslim an yufakkira anna saraha al-ibn naf'uhu ya'udu 'alayhi wa khassatan wa qad sami'tum قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم انتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فبعد موته لا يكون له إلا ما قدم، لا شك فيه، ما قدم من الأموال، من الطاعات، من الصلوات وغيرها، لكن بعد موته لا يسره شيء إلا دعاء الناس وخاصة الولد الصالح. ولد الصالح إذا كان يدعو لك، أو أنت عملت عملا، بنيت بيتا للفقراء والمساكين، أو أجريت ماء بيرا حفرت، صدقة جارية ما دامت باقية فأجرها يصل إليك، أو علم انتفع به، تركت كتابا مفيدا ولو شعرا يعني سطر صفة واحدة فيها ذكر الله والتوحيد والأخلاق، فهذا يستفيد منه الإنسان ويكون لك منه أجر. بالعكس، إذا كان هناك علم يضر بالمجتمع وبالمسلمين فهذا يكون صوبا وعذابا له في قبره ويوم القيامة. ولد صالح يدعو له، فإذا كان الولد الصالح، وما يكون الولد الصالح illa idza rabbaitahu ala ad-dini wal iman. Naam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah azza wa jal la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih. Inna Allah azza wa jal la yarfa'u ad-darajata lil 'abdi as-salih fil jannati fa yaqulu ash-shakhs yaqul limadha aw min ayna ja'atni hadha aw rafa'u ad-darajat fa qala rabbi anna li hadhihi wa yaqulu bi-istighfari waladika lak li ajli anna waladaka yastaghfiru laka rafa'a Allahu darajatik. Naam. Kalau kita perhatikan dengan cermat, apabila seorang muslim mendidik anaknya di atas kesalehan, maka manfaat akan kembali kepada orang tuanya sendiri. Bukankah kita pernah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang meninggal, maka terputus semua amalannya kecuali tiga hal. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah shadaqatin jariyah. Apabila seorang masih hidup, mudah saja dia akan mendapatkan amalannya sesuai yang dia amalkan. Akan tetapi apabila dia telah meninggal, maka dia tidak bisa lagi melakukan amalan, dan dia hanya mengharapkan amalan-amalan, baik itu doa dari kaum muslimin ataupun dari apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini. Yang pertama, shadaqatin jariyah. Seorang masih akan mendapatkan kebaikan di dalam kuburnya setelah meninggalnya apabila dia semasa hidupnya meninggalkan sedekah yang pahalanya, yang manfaatnya terus mengalir. Seperti seseorang yang membangun masjid atau dia membuat saluran air yang bermanfaat bagi manusia, menggali sumur yang dimanfaatkan oleh manusia, atau dia mewariskan mushaf Al-Quran ataupun yang lainnya. Maka apabila dia telah meninggalkan hal-hal ini, sedekah yang manfaatnya masih dirasakan oleh kaum muslimin, oleh manusia, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun ia berada di dalam kuburnya. Kemudian yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang masih dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya seseorang semasa hidupnya dia pernah membeli buku lalu dia meninggalkannya untuk dibaca oleh orang lain. Apabila buku ini, baik itu dalam perkara tauhid ataupun perkara yang lain, yang bisa dalam perkara yang lain dalam agama yang bermanfaat bagi manusia, bagi seorang, maka dia akan mendapatkan pahala dari manfaat yang dirasakan oleh orang tersebut walaupun dia telah berada di dalam kuburannya. Sebaliknya, apabila seseorang meninggalkan ilmu yang jelek atau buku yang jelek dan dibaca oleh orang, dengannya orang terpengaruh dan melakukan kejelekan, maka dia juga akan disusul dosa dari apa yang, dari kejelekan yang didapatkan oleh orang yang membacanya. Kemudian yang berikutnya yang masih akan menjadi harapan seseorang walaupun dia sudah berada di dalam kuburnya adalah waladin salih yad'ulah, seorang anak yang salih yang senantiasa mendoakannya. Dan tentunya seorang anak tidak mungkin begitu saja menjadi saleh kecuali dengan pengarahan dan pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Apabila engkau telah mendidik anakmu di atas kesalehan, maka manfaatnya akan engkau rasakan sendiri sepeninggalanmu nanti, dan engkau akan terus mendapatkan pahala walaupun engkau telah berada di dalam kuburmu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di hari kiamat kelak ada seorang yang diangkat derajatnya. Dia terus tinggi-tinggi, derajatnya terus bertambah dan naik. Lalu ia bertanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, anna li hadha, dari manakah saya mendapatkan kehormatan dan derajat yang terus meninggi ini, terus naik dan bertambah ini. Lalu kata Allah subhanahu wa ta'ala, bistighfari waladikalak, dikarenakan permohonan ampunan oleh anakmu untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Min ahamm ma yakun min at-tarbiyah lil walad an yakuna fi sighrihi qabla an yablugha as-sabi'a min umrihi as-sabi'a as-sanah as-sabi'a allati amarana Allahu iyana aw amarana أن نعلمه كيف يصلي قبل أن يبلغ السابعة، وقبل هذا نعلمه عن الله عز وجل أنه هو الخالق وهو الرازق وهو على العرش. وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله الله، نحن مسلمون مؤمنون ويجب علينا أن نصلي لله، نعلمه ماذا كيف يتوضأ وكيف يغتسل. كذلك الإسلام دين العلم، لابد أن يجلس يدرس على الأقل في الصلاة الخامسة والسادسة، في هذه الأثناء نعلمه سورة الفاتحة، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، القصة آيات سور قصيرة، ثم ماذا يقول في الركوع، سبحان ربي العظيم، سبح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، كذلك في السجدة ماذا يقول، وهكذا يعلم قبل السابعة، حتى إذا جاء واجبك بأنك تجعله يصلي فلا بد أن يصلي الحمد لله على المطلوب، وقد تعلم كيف يركع كيف يسجد إلى آخره. هذا من أهم ما يكون، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها، يعني إذا تركوا الصلاة وما أصلوا وقد بلغوا عشرا فاضربوهم عليها. والضرب ليس بضروري، ربما تخرجه تقول أنا أخرجك من البيت، وأين تذهب وأين تأكل، لا تتكلم وخليك يعني كأنه في البيت وحده، وهذه كلها من أصول التربية للصغار، واجب علينا كلنا أن نعلمهم في الحقيقة، والمسلمون مفرطون في هذا الجانب كثيرا، فيتركون الأولاد لا يتعودون الصلاة في السابعة ولا العاشرة، فإذا كبر لا يصلي، فالذنب عليك أيها المسلم، يجب عليك في تربية الأولاد، أما يكون أن تعلمه وهو صغير ماذا يجب عليه. نعم. Kemudian di antara perkara yang paling penting yang perlu diperhatikan dalam mendidik anak-anak adalah mengajarkan mereka hal-hal yang penting sebelum mereka mencapai usia 7 tahun. Saya sengaja memilih usia 7 tahun ini dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan demikian. Sebelum usia 7 tahun hendaknya kita mengajari mereka tentang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah dialah yang menciptakan kita, dialah yang memberi rezeki dan yang mengatur segala perkara yang ada di alam semesta ini. Kemudian kita mengajarkan mereka untuk mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita mengajari mereka bagaimana cara mereka salat, bagaimana mereka berwudu, mengajari mereka, membantu mereka untuk bisa menghafal surat Al-Fatihah, apa yang mereka baca ketika ruku', Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh, dan bacaan-bacaan tentang salat yang lainnya. Semua ini hendaknya kita ajari mereka apa-apa yang mereka butuhkan apabila telah sampai usia mereka 7 tahun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menentukan batas yang dimana seorang hendaknya memerintahkan anak-anak mereka untuk melakukan salat adalah usia 7 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'." Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat dalam keadaan mereka telah berusia 7 tahun. Apabila kita belum mengajari mereka sebelum usia 7 tahun ini, lalu kita hanya memerintahkan mereka dikarenakan usia mereka telah memasuki usia 7 tahun, maka mereka tidak akan memiliki kesiapan di dalam melakukan salat. Akan tetapi, apabila sebelum mereka mencapai usia 7 tahun, kita telah mempersiapkan diri-diri mereka, mengajari mereka tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang wudu, tentang salat dan bacaan-bacaan yang dibaca di dalam salat, maka tatkala telah mencapai usia 7 tahun, mereka semua telah memiliki kesiapan untuk melakukan salat. Maka hendaknya kita memperhatikan hal ini. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr." Dan apabila telah mencapai usia 10 tahun namun mereka belum melakukan salat, melaksanakan salat, menjaga salat mereka, hendaknya engkau memukul mereka. Maksudnya pukulan yang tentunya tidak membuatnya cedera, akan tetapi ini adalah memberikan hardikan agar mereka mengetahui bahwasanya meninggalkan sholat adalah sebuah kesalahan. Hendaknya kita berikan uslub atau metode yang baik di dalam memberikan pengertian kepada mereka betapa pentingnya mengerjakan sholat dan betapa jeleknya seseorang yang meninggalkan sholat. Apakah itu dengan memberikan metode-metode pendidikan agar mereka mengetahui arti dari sholat ini, baik itu ditinggalkan di rumah ataupun yang semisalnya, yang seorang memilih metode yang baik di dalam melihat dan menyesuaikan dengan karakter anaknya. Maka kita perhatikan hendaknya hal ini kita lakukan. Namun sayang sekali kita dapati sebagian kaum muslimin meremehkan hal ini. Mereka tidak memperhatikan hal ini. Mereka tidak mengajari anak-anak mereka untuk mereka tidak membiasakan anak-anak mereka untuk mengerjakan sholat. Sehingga tatkala anak-anak ini telah mencapai usia wajib untuk sholat, apalagi usia dewasa, hati-hati mereka tidak terbetik untuk melakukan sholat, dikarenakan mereka tidak pernah dibiasakan oleh orang-orang tua mereka sejak kecil, khususnya sebelum usia 7 tahun, untuk mempelajari tentang sholat. Dan apabila hal ini terjadi kepada anak seseorang, maka dosanya kembali kepada orang tuanya. تمل طيب وبقية الآية قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة، نحن في الحقيقة نحن في زمان قسقست قلوبنا فهي أشد من الحجارة، فهي كالحجارة أو أشد منها. يجب علينا أن نسمع ونقرأ القرآن بالتدبر فنجد فيها أو فيه ذكر الجنة وذكر النار وأوصافها. نذكر لكم بعض ما جاء في كتاب الله من وصف وقودها الناس والحجارة. كيف هي النار التي نسماها؟ ليس نارا مثل نار الدنيا، وكأننا نسمى ولا نخافها، في حين أن قطرة واحدة من زقوم النار لو ألقيت على في الدنيا لسارت مرا كل ما في الدنيا من الأمور المطعومة عامة، حلو والمر كله يصير مرا. فهذه هي بعض صفات النار. نقرأ لكم من آيات كتاب من كتاب الله، ثم إذا تيسر بعضها من سورة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم kemudian kita akan lanjutkan insyaallah taala dengan lanjutan firman Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara. Kita akan fokuskan pembahasan berikut ini adalah pada sifat-sifat neraka. Kata beliau, jamaah sekalian, pada saat ini kita hidup di zaman yang mana hati-hati kita telah mengeras, bahkan lebih keras dari sebuah batu. Tatkala kita membaca Al-Quran, kita tidak memperhatikan lagi dan tidak menghayati serta mentadaburi Al-Quran. Padahal kita semua wajib untuk mentadaburi Al-Quran ketika membacanya, memperhatikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Maka kita akan sebutkan insyaallah ta'ala yang menjadi sifat-sifat neraka ini. Apa saja yang terjadi dan apa saja seperti apa neraka ini, yang mana api yang ada di dunia sungguh tidak seimbang, tidak setara sama sekali apabila dibandingkan dengan api yang ada di akhirat kelak. Bayangkan saja, kata beliau, satu tetes dari buah zakum apabila diturunkan ke muka bumi ini, satu tetes saja, maka satu tetes dari buah zakum ini akan mengubah semua jenis makanan atau minuman, menjadikan rasanya menjadi rasa yang sangat pahit dan tidak akan ada yang memakannya. Padahal ini hanya satu tetes dari buah zakum, dan kita akan sebutkan insyaallah ta'ala apa yang Allah mudahkan dari tentang penyebutan neraka, sifat-sifatnya yang disebutkan di dalam Al-Quran ataupun dalam sunnah Nabi SAW. وقال الله تبارك وتعالى وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bagi orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan azab jahannam. Walilladzina kafaru azabu jahannam. Walilladzina kafaru, surat Tabarak. Walilladzina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min al-ghayz. Yakfi ila huna. Dan tatkala mereka dilemparkan ke dalam neraka itu, mereka mendengarkan syahiq. Syahiq itu suara napas dari jahannam yang sangat mengerikan dan menakutkan. Wa qala ta'ala qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dhalika huwal khusranul mubin lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulalun dhalika yukhawwifullahu bihi ibadahu ya ibadi fattaqun qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. نعم. Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya yang benar-benar merugi di hari kiamat kelak adalah mereka yang merugi terhadap diri-diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Dan mereka ini akan mendapatkan lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal. Di atas mereka ada api dan di bawah mereka ada api. Dan itulah yang Allah subhanahu wa ta'ala membuat takut hamba-hambanya. Wahai hamba-hamba Allah, takutlah kepada Allah. Wa qala ta'ala aydan wasuqu ma'an hamiman faqatta'a am'ahum. Suqu ma'an hamiman. Kadhalika qala Allah ta'ala إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wasuqu min ma'an hamiman faqata'ama. Dan mereka ini akan diberi minum dari air yang sangat panas, sehingga air yang sangat panas ini tatkala mereka menelannya akan memutus-mutus usus-usus mereka, akan memutus-mutuskan usus-usus mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innal mujrimina fi dhalali wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhim dhuqu masasaqar. Di hari di mana orang-orang mujrimin mereka ditelungkupkan di dalam neraka jahannam dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang pedih di dalam neraka Saqar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yu'ta bin nari yawmal qiyamah yu'ta bin nari yawmal qiyamah laha sab'una alf zimam ma'a kulli zimamin sab'una alf malak yajurrunaha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam narukum hadhihi ما يوقد بنو آدم جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا جزء واحد من سبعين جزءا من نار جهنم قالوا وإن كانت لكافية يعني في كونها جزء واحد هذه كافية للإحراق قال إنها فضلت عليها بتسع وستين جزءا كلهن مثل حرها. نعم. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bin nari laha sab'una alf zimam. Di hari kiamat kelak didatangkan neraka jahannam yang mana neraka jahannam ini memiliki 70 ribu tali. Dan setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Betapa besarnya neraka jahannam ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, api yang kalian hidupkan, yang kalian nyalakan di muka bumi ini, hanyalah satu bagian dari 70 bagian dari api yang ada di neraka. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau satu bagian saja telah cukup untuk mengazab seorang manusia, akan tetapi ditambahkan 69 kali lipat panasnya, dan satu kali lipat panasnya sama dengan, artinya panasnya berkali lipat, yang mana panas yang satu dengan kali lipat yang berikutnya sama saja, sehingga menjadi double dan dua kali lipat, dan seterusnya sampai 70 kali lipat. Wa inna jahannama sa'atuha kabira wa masahatuha azima. Qala an-nabi qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna 'inda an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa sami'na wajba. Wajba ay sawt suqut ash-shay. Wajba sawt suqut ash-shay. Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله في جهنم من سبعين خريفا أي 70 سنة. فالآن حين انتهى إلى قارها. فالآن حين انتهى إلى قارها. وقال صلى الله عليه وسلم إن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قارا والله لم لتمنأن يوما ما أفعجبتم. نعم والله إن الحجر يلقى من شفة جهنم وفي رواية من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعر أو ما يدرك لها قارا والله لتمنعن أفعجبتم. يعني ما ساعتها يملأها الله تبارك وتعالى. نعم. Panjang dan lebar neraka jahannam sangatlah luas dan besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu suatu ketika menceritakan, dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk, tiba-tiba kami mendengarkan sesuatu yang jatuh. Kami mendengarkan bunyi sesuatu yang jatuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahukah kalian apa yang jatuh ini?" Abu Hurairah dan sahabat yang lain mengatakan, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Suara ini adalah suara sebuah batu yang Allah Subhanahu wa taala lemparkan di neraka jahannam, dan sejak dilemparkan tidak sampai kepada dasarnya hingga 70 tahun. Artinya setelah 70 tahun barulah batu itu sampai ke dasar neraka jahannam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan juga, sebuah batu dilemparkan di neraka jahannam sepanjang 70 tahun dan tidak diketahui kapan sampainya kepada dasar neraka jahannam, maka apakah kalian akan merasa heran dengan luasnya neraka jahannam? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal hamim ay al-ma' al-har la yusabbu ala ru'usihim ru'us ahli an-nar, innal hamim la yusabbu ala ru'usihim fayanfudhu al-jumjumata ينفذ من الجمجمة والله المستعان حتى يخلص إلى جوفه فيسلط ما في جوفه يخرج ما في جوفه حتى يمرق من قدميه الله أكبر ثم يعاد كما كان وهكذا يكون عذابه يعاد بعدما ذهب العمى وكل شيء يعاد كما كان حتى يذوق العذاب الخالدا mukhalladan fiha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam mensifati neraka ini, sesungguhnya al-hamim yang disebutkan yaitu air yang sangat panas. Apabila air yang sangat panas ini, air yang panas yang ada di neraka maksudnya, disiramkan di kepala seseorang, akan menembus otak sumsum yang ada di dalam kepala seseorang, yang kemudian air tersebut rasa panasnya akan masuk ke dalam tubuhnya dan memecah-mecah semua yang ada di dalam tubuhnya hingga akhirnya memecahkan kedua kakinya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna ahwana ahwana ahli an-nar yakhafu ahli an-nar 'adaban man lahu na'lani wa shirakan min nar inna ahwana ahli an-nar 'adaban man lahu na'lani wa shirakan min nar yaghli minhumā dimāghuhu wa kama yaghli al-mirjal yaghli minhumā dimāghuhu kama yaghli al-mirjal ay al-qidr ma yara huwa sahib al-'adab أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. Kemudian ada penghuni neraka yang paling ringan adalah seseorang yang dipakaikan sepasang sendal dari api neraka yang dengannya kepalanya atau otaknya sumsumnya mendidih padahal orang tersebut menyangka bahwasanya dialah orang yang paling pedih dan paling berat azabnya, padahal inilah orang yang paling ringan azabnya di hari kiamat kelak. Ikhwani, ala qadri amalil insan fil ma'asi yakunu alaihi al-azabu fil nar fayanbaghi an najtami'a jami'al ma'asi wa nasta'idha Allah ta'ala minan nar kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam daiman yasta'idh. Qala sallallahu alaihi wasallam min ahli an-nar من تأخذه النار إلى كعبيه خفيف جدا كعبيه ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته أي وسطه في وسط جسمه ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته فينبغي للمسلم أن يخاف كل معصية صغيرة أو كبيرة وأن الله بعدله أعلن لنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فمن كان من أهل المعصية فلا شك أنه وإن كان أتى بالمعصية لكنه لم يأت بالشرك فيرجى له أن الله إما أن يعفو من أول أمره أو يدخله النار على قدر معصيته لحظة واحدة من النار تهرقه فربما يكون فيها إلى مدة طويلة ثم بعد ذلك يخرج من النار فيغطس ويغمس في نهر بين الجنة والنار فينبت كما ينبت النبات ثم يدخل في الجنة نسأل الله تعالى أن يكرمنا بجنته ويعيذنا من ناره وهو الرحيم الودود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara-saudaraku, sesungguhnya seorang akan mendapatkan azab di hari kiamat kelak sesuai dengan kadar maasi yang telah dia lakukan semasa hidup di dunia ini. Maka hendaknya kita semua menjauhi segala bentuk maksiat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan penduduk neraka. Kata beliau, di antara orang yang diazab dalam neraka ada yang api menyentuh sampai kedua mata kakinya saja. Ada di antara manusia yang api neraka menyentuh sampai ke betisnya. Ada yang sampai ke perutnya dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwasanya seorang atau manusia yang berada di neraka kelak bertingkat-tingkat kedudukan mereka, bertingkat-tingkat azab mereka sesuai dengan kadar ma'asi atau maksiat yang mereka lakukan semasa di dunia ini. Maka wajib bagi kita semua untuk menjauhi segala bentuk maksiat, menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa saja yang melakukan amal saleh walaupun sebesar biji zarra, sebesar biji sawi, maka dia akan melihat hasil dari amalan tersebut. Sebagaimana pula seorang yang melakukan dosa, maka dia akan melihat balasan dari dosa tersebut. Maka hendaknya kita perhatikan, walaupun dengan demikian juga kita tidak memberikan putus asa kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Dan hendaknya apabila ada seorang yang terjatuh ke dalam maksiat, selama itu bukan kesyirikan, maka tetap diharapkan kebaikan untuknya dikarenakan keimanan yang ada pada diri orang tersebut. Terkadang ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka dalam waktu yang panjang, namun dikarenakan keimanan yang ada di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkannya dari api neraka. Walaupun tatkala dikeluarkan tersebut, dia telah hangus seperti bara api. Kemudian tubuhnya yang telah hangus seperti bara api ini akan dilemparkan ke dalam Naharul Hayah, ke dalam sungai yang dimana Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan bentuk tubuhnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakannya di awal kali. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memasukkannya ke dalam surga. Ini apabila seorang yang melakukan maksiat dan dia masih bagian dari kaum muslimin, memiliki keimanan di dalam hatinya. Wallahu alam. Apabila ada benarnya semata-mata dari Allah, apabila ada kekurangan, kesalahan dalam terjemah, saya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wa jazakumullahu ala husnil istima'. Nadu Allah la yahrimna ajr al-julus hadha al-majlis alladhi insha Allah fihi khair kullu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.